نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة في الله قوم مسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia dengan tujuan yang mulia, pembahasan yang mulia dengan niatan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita masih baca pembahasan suratul Fatihah. Nah, masih pada pembahasan suratul Fatihah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Naam. Lafaz ihdina ini mengandung makna talabul hidayah, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hidayah, kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, yang diminta dalam ayat ini, ihdina, berikanlah kepada kami hidayah, ini memiliki dua makna. Hidayah yang diinginkan dalam ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama, al-hidayah ilas sirat. Al-hidayah ilas sirat. Hidayah menuju jalan yang lurus. Yaitu hidayah untuk memeluk agama Islam. hidayah supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan hatinya menerima Islam. Hidayah agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Hidayah menuju as-sirat, menuju jalan yang lurus. Sehingga memohon kepada Allah supaya digolongkan termasuk hamba-hamba yang muslim, yang mukmin, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang menerima syariat agama Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk hamba-hamba yang menentang dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua, al-hidayatu fi sirat. Al-hidayatu fi sirat. Hidayah di dalam meniti sirat al-mustaqim. Kalau yang pertama tadi, minta supaya dimudahkan ke jalan yang benar. Yang kedua ini minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah ada dalam jalan yang benar. Sudah berada dalam shiratal mustaqim. Sudah menerima Islam. Nah, kemudian menerima syariat agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi golongan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau yang pertama tadi itu menuju kepada jalan yang benar, kalau yang kedua ini minta petunjuk ketika sudah mendapatkan jalan yang benar. Dalam bentuk ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, al-hidayatu ila ma'rifatil haqq wal 'amali bih. Memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jal supaya dikenalkan tentang Al-Haq. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali Al-Haq dan mengamalkannya. Nah, karena tidak semua orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim diberi kemudahan oleh Allah mengenal kebenaran. Tidak semua hamba-hamba yang sudah masuk ke dalam agama Islam bahkan mengenal kebenaran, dia tahu mana yang hak, mana yang seharusnya diikuti sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, namun tidak dimudahkan untuk mengamalkannya. Nah, dia tahu kebenaran, tahu kalau yang diserukan saat ini adalah kebenaran al-haq, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi dia tidak diberi hidayah fi sirat sehingga tidak mampu untuk mengamalkannya padahal tahu. Tidak bisa untuk mewujudkannya padahal dia mengerti dan paham. Dua-duanya terkandung dalam permohonan yang dibaca oleh setiap hamba di dalam sholatnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Berikanlah kami ya Allah hidayah petunjuk dengan dua jenis hidayah tadi. Dengan dua makna hidayah yang tadi dibawakan. Hidayah ila sirat, petunjuk menuju jalan yang benar, dan hidayah fis sirat, hidayah ketika sudah ada dalam siratal mustaqim. Nah, dua-duanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan dua jenis hidayah di atas. Karena kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti seorang hamba tidak bakal mampu untuk menjadikan langkahnya lurus. Tidak bakal mampu ikhani kejina azani Allah wa iyakum menunjukkan hawa nafsunya yang senantiasa condong kepada kesesatan. Tidak bakal mampu menunjukkan hawa nafsunya yang senantiasa condong kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jal, butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita, membimbing kita, bahkan memerintahkan kita untuk memohon hidayah tadi. Baik hidayah ilas sirat dan hidayah fit sirat dalam setiap salat yang kita laksanakan di sana bidina azami Allah wa iyakum. Nah, hakala di sana bidina azami Allah wa iyakum. Kemudian lafaz hidayah itu sendiri. Nah, kalau tadi hidayah yang dimaksud dalam ayat ini. Sekarang hidayah secara umum. Lafaz hidayah di sini bina azani Allah wa iyyakum di dalam Al-Qur'anul Karim ini memiliki dua makna. Ya, memiliki dua jenis. Yang pertama, al-hidayah bimakna tauhid wal ilham. Hidayah dengan makna tauhid dan ilham untuk menjalankan kebenaran, mengamalkan al-haq. Hidayah dalam bentuk tauhid dan ilham supaya dia tahu al-haq dan mengamalkannya, yaitu bidina azami Allah wa iyyakum. Jenis yang pertama ini mahdud lillahi azza wa jal, murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yaktiru alaihi ahadun minal ibad. Tidak ada satu pun dari kalangan hamba-hamba Allah yang mampu memberikan hidayah tadi kepada orang lain. Ya. Tidak ada yang mampu ikan izin azami Allah wa iyyakum memberikan taufik kepada seorang hamba supaya dia menerima kebenaran kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimanapun penjelasan kita kepada hamba tadi, sejelas apapun keterangan yang kita sampaikan, sedetail apapun penjelasan yang kita jabarkan, lengkap dengan dalil-dalilnya ikan izin azami Allah wa iyyakum yang sangat-sangat jelas kebenarannya, tidak bisa dibantah dengan ucapan siapapun. Tapi kalau belum diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, belum mendapatkan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bakal mau menerima. Paling mentok dia akui, ya itu memang benar, tapi tidak mau dia amalkan. Ini jadi nazani Allah wa iyyakum. Ya, nah, mulai dari yang paling rendah ilmunya memberikan nasihat, sampai ustadz yang paling kibar di wilayahnya, bahkan didatangkan syekh dari mancanegara sekalipun, ya, bahkan kalaupun ada malaikat yang turun memberikan nasihat kepadanya, kalaupun ada. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan, belum mengendaki hidayah taufik untuk hamba tadi, tidak bakal mampu, ya, ucapan manapun menembus hatinya. Ikhani bidina azami Allah wa iyyakum. Nah, ini yang disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jenis yang pertama ini, yang disebut dengan hidayah taufik wa ilham. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56 bercerita tentang apa namanya kesedihan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kematian pamannya Abu Thalib yang menutup kehidupannya dengan kekufuran. Mati di atas kekufuran. Rasulullah SAW sedih. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 56 mengingatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak bakal mampu memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Abu Thalib adalah kerabat yang dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kerabat yang sangat berjasa kepada Rasulullah SAW karena melindungi beliau ketika buat kaumnya. Ya, tentunya Rasulullah SAW sangat-sangat berharap, ya, supaya pamannya tadi mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Ternyata tidak bisa hidayah di sini azan yang Allah buat ini. Padahal Abu Thalib paham tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasul. Padahal Abu Thalib mengetahui kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mengakui, tidak sekedar paham atau mengetahui, bahkan mengakui kebenaran risalah Rasulullah SAW. Tahu kalau keponakannya adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi dikarenakan Allah tidak mengendaki hidayah kepada Abu Thalib, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bagaimana upaya yang beliau jalankan tidak mampu membuat Abu Thalib masuk ke dalam Islam. Ya, sekarang hubungan kekerabatan dekat. Ya, potensi yang ada pada Abu Thalib sendiri dari sisi ilmu tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ada. Pemahaman ada. Bukan berarti Abu Thalib tidak paham apa yang disampaikan oleh Rasul. Tidak paham, sangat paham. Bahkan Al-Iqrar mengakui. Kok bisa dikatakan Abu Thalib mengakui? Tempat terlontar secara tegas dari ucapannya dalam bait syairnya. Ya. Walaqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyati dina. Kata dia. Sungguh, aku tahu. Agama Muhammad yang dia serukan saat ini adalah sebaik-baik agama yang diperlu oleh umat manusia. Ya. Namun kata dia, walau la makhafat al-masabati wal-lawmi la wajadani bidzaka sabhan mubina. Kalau seandainya bukan karena takut celaan dari kaumku, niscaya engkau akan jumpai aku termasuk dari pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikhawatirkan kaumnya. Cara nuraninya, hati kecilnya tahu kalau Islam yang dibawa oleh Rasul adalah agama yang benar. Berhubung tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak bisa, ya, diislamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya semuanya setuju dan sepakat bahwasanya Rasul adalah pelopor para duat, senior dalam berdakwah ini kepada Allah ya Allah wa iyyakum. Metode yang beliau jalankan adalah sebaik-baik metode dalam berdakwah. Tidak mungkin ada yang salah. Kan itu ya. Nah, sudah sangat-sangat tepat cara yang beliau gunakan di hari kepada Allah ya Allah wa iyyakum, tidak bisa berubah keadaan Abu Thalib menjadi seorang muslim. Dikarenakan belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada Nabi Allah wa iyyakum pentingnya dan tingginya nilai hidayah untuk mengetahui dan mengamalkan al-haq. Nah, dan diingat ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua yang dijinakkan Allah wa iyyakum bisa berusaha untuk memahamkan keluarga dekat kita tentang jalan yang benar. Di samping itu pula kita dituntut untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon hidayah untuk diri kita dan keluarga kita yang ada di dunia azami ya Allah wa iyyakum. Nah. Jadi yang kedua disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah dalam bentuk memberikan bimbingan dan penjelasan. Nah, kalau yang pertama tadi, hidayah dalam bentuk memberikan taufik dan ilham mengikuti dan mengamalkan kebenaran. Yang kedua ini, hidayah dalam bentuk memberikan penjelasan. Ya, bimbingan dan penjelasan. Hidayatul irsyad wal bayan. Nah, baik. Yang kedua ini, khairuddin azani Allah wa iyyakum dimampui oleh seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada segenap makhluk dengan jenis yang kedua ini. Bukan jenis yang pertama, tapi jenis yang kedua dalam bentuk memberikan bimbingan kepada umat, memberikan penjelasan kepada umat tentang jalan yang benar. Urusan umat tadi mengikuti ataupun tidak tergantung jenis hidayah yang pertama. Kalau dia mendapatkan hidayah atau taufik wal ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengikuti keterangan tersebut. Tapi kalau belum dapat izni dari Allah Subhanahu wa iyyakum, bagaimana upaya cara yang kita tempuh tidak mampu membuat dia izni dari Allah wa iyyakum mengikuti al-haq tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syura ayat 52 mensifati rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam latahdi, benar-benar membimbing ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dengan jenis yang kedua, memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, pengarahan, ajakan, seruan kepada umat manusia isyani berdina dari Allah wa iyyakum. Diterima atau tidak tergantung hidayah jenis yang pertama. Nah, Rasul bertugas hanya menyampaikan risalah. Ya, selebihnya resiko tanggung lupa. Gitu ya. Nah, hakikat yang dibedakan bahwa demikian pula umat beliau alaihi salatu wassalam, para du'at, para masyayikh, para mubalighin, para ulama, mereka hanya mampu memberikan hidayah dengan jenis yang kedua semata. Hanya memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, sesuai dengan contoh praktek dari beliau SAW. Nah, selebihnya tergantung hidayah taufik wal ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang kami cintai dan dirahmati, ini beberapa makna dari hidayah dan jenis-jenisnya disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian dikatakan azani Allah wa iyyakum laqad as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim yang biasa diterjemahkan dalam bahasa kita jalan yang lurus. Memang demikian. Sirat itu artinya at-tariqul wasi'. Secara bahasa Arab, as-sirat itu artinya at-tariqul wasi'. Jalan yang luas. Mustaqim artinya lurus. Tidak ada kebengkokan padanya. Lurus. Nah, itu secara bahasa. Adapun apa yang dimaksud dengan sirat dan mustaqim? Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Jalan seperti apa? Jalan milik siapa? Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim. Nah, para ulama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mereka memiliki banyak penafsiran tentang lafaz siratal mustaqim. Satu sama lainnya saling menguatkan, tidak bertentangan. Nah, di antaranya lafaz siratal mustaqim ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an dengan kitabullah azza wa jal. Surat al-mustaqim adalah Al-Qur'anul Karim. Ini penafsiran dari Ali radhiyallahu ta'ala an. Sehingga versinya Ali radhiyallahu ta'ala an ketika membaca ayat ini menafsirkan ihdinas surat al-mustaqim, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah kepada Al-Qur'anul Karim. Hidayah ila sirat berarti hidayah ila Al-Qur'an, menuju Al-Qur'an supaya mudah ya dilapangkan hatinya menerima Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sirat ay fil Qur'an, hidayah dalam memahami Al-Qur'an. Gitu ya. Karena tidak semua orang yang apa namanya menyatakan dirinya berpijakan di atas Al-Qur'an dikatakan lurus jalannya ikhani kecil azani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi dikatakan betul-betul berada di atas surat al-mustaqim, berpijakan dengan Al-Quran sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua didaftarkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Innahu dinul Islam. Sirat al-mustaqim tidak lain adalah agama Islam. Nah, jadi hidayah ila sirat, hidayah menuju sirat, ay ila Islam, menuju Islam. Nah, kemudian hidayah di sirat, ay fil Islam. Hidayah di dalam Islam. Nah, kemudian penafsiran yang ketiga, as-sirat al-mustaqim maknanya adalah at-tariqul hadi ila Allah ta'ala. Jalan yang membimbing kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran datang dari Imam Mujahid rahimahullah, tokohnya tadi. Nah, kemudian yang keempat, penafsiran yang datang dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, surat al-mustaqim maknanya adalah tariqul jannah. Di salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, tariqul jannah, jalan menuju surga, disebut dalam surat al-mustaqim. Empat-empatnya ikhlas di majlis azan ya Allah wa iyyakum saling menguatkan dan saling melengkapi. Yang namanya Al-Quran tidak lain adalah agama Islam, karena mengajarkan dan bahkan menjadi kitab suci kaum muslimin yang kami berjina azami Allah wa iyyakum. Dan dengan Al-Quran itu pula ya, seseorang meniti jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan Islam secara utuh. Kami berjina azami Allah wa iyyakum itu mengantarkan seseorang kepada surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya satu kata, satu makna. Ya, mau ditafsirkan dengan Al-Quran boleh, ditafsirkan dengan apa namanya agama Islam boleh, ditafsirkan dengan jalan yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala boleh, ditafsirkan dengan tariqul jannah, jalan menuju surga juga dibenarkan. Nah, dari empat penafsiran tadi, yang tadi baca nazami Allah wa iyyakum, Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah membuat sebuah kesimpulan. Ya, membuat sebuah kesimpulan. Yang namanya Siratul Mustaqim adalah ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Nah, ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, mengenal kebenaran, mengenal al-haq dan mengamalkannya. Nah, mengenal al-haq dan mengamalkannya ikan ibu jina al-zani allahu wa iyakum. Lagi itu kesimpulan dari Al-Sa'di rahimahullah. Yang namanya al-haq bersumber dari Al-Quran. Yang namanya al-haq tidak lain adalah Islam yang sesungguhnya, yang seutuhnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang namanya al-haq adalah jalan menuju Allah. Yang namanya al-haq adalah jalan menuju surga. Nah, dilengkapi dengan mengamalkannya dan ini dan ajari Allah wa biyakum. Kemudian ini makna surat al-mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dia memberikan faedah dalam kitabnya Badai'ul Fawaid. Setelah secara umum kita ketahui makna dan definisi surat al-mustaqim, berikut penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Ternyata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Badai'ul Fawaid ini memberikan faedah kepada kita ciri-ciri siratul mustaqim. Ya, ciri-ciri siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kalau tidak diberi ciri-ciri, ya, itu bisa meninggalkan al-hiyarah, kebingungan di tengah-tengah umat. Karena masing-masing pihak bisa mengklaim dirinya di atas al-haq. Agar-agar, bagaimana yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, semuanya pasti mengatakan al-haq di atas kebenaran. Sampai sekte yang jelas-jelas kesesatannya ikhari berjalan yang sering Allah wa'iyakum itu bukan muslimin sekalipun. Tidak bakal dia mengatakan kalau dia di atas kesesatan. Mesti mengatakan halal hak. Agar-agar. Aywa. Kalau semata-mata berhenti pada maknanya saja. Semua orang mengatakan, yang saat ini saya serukan, siratul mustaqim. Ini halal hak. Ma'rifatul hak. Amalkan. Namanya siratul mustaqim. Kan gitu ya? Nah, hak ada yang ada di atas. Sehingga butuh. Ya. Klarifikasi lebih detail tentang surat al-mustaqim yang dimanakan tadi dengan kesimpulan dari Syekh Al-Sa'di rahimahullah ta'ala ma'rifatul haqqi wal 'amalu fihi, mengetahui al-haq dan mengamalkannya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala al-siratul mustaqim ma jama'a khamsata awsatin. Surat al-mustaqim, jalan yang lurus itu jalan yang memiliki lima ciri-ciri, lima kriteria. Nah, lima kriteria yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama, ayyakuna mustaqiman. Jalannya harus lurus. Tidak boleh bengkok ke kanan, tidak boleh bengkok ke kiri. Maksudnya bagaimana? Ikhlas lillahi azza wa jal. Murni tulus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La lil asabiyah, bukan karena golongan. Ada yang berdakwah tapi menyeru kepada golongannya. Ikhani bidina azza wa jalan wa iyaku. Wa lal asabiyah, bukan pula menyeru kepada perasaan. bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyuruh kepada perasaan. Karena kejadian dari Allah wa iya. Wala ila dunya, bukan pula seruan kepada dunia. Ya, ada udang di balik rempeyek gitu ya. Nah, omongnya dakwah ilal haq, dakwah alal haq, dakwah ilallah. Semuanya masih omong seperti itu. Ya, tapi ada hujan di balik batu ini berjalan yang Allah muayyakum. Ya, dia serukan sebenarnya menyuruh kepada harta. Yang diinginkan dari batunya tadi itu hartanya. Ya, sehingga tidak jarang dia berani ini berjalan yang Allah muayyakum memelintir dalil-dalil Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW disesuaikan dengan hawa nafsunya untuk mengambil harta para batunya. Nah, juga bukan pula ikhari mesin azani Allah wa iyakum seruan kepada pribadi-pribadi tertentu. Menyuruh kepada syekh tertentu, menyuruh kepada alim tertentu, menyuruh kepada tokoh-tokoh tertentu. Dan misalnya ikhari mesin azani Allah wa iyakum tidak. Tapi mustaqiman lurus ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya ini berjalan dengan Allah wa iyyakum. Ciri dari beliau didasari dengan dalil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 153. Al-An'am ayat 153. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus menuju Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَّبِعُوهُ, maka ikutilah jalan tersebut. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Ditafsirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan tawilan mustaqiman. Rasulullah alaihi salatu wa sallam pernah pada suatu ketika membuat taku garis lurus di hadapan para sahabatnya. Duma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wa sallam membuat garis-garis pendek sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Wadalah Allah Taala, kemudian membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi kita bawakan. Al-An'am 153. Ya, sambil menunjuk yang lurus, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Yang lurus ini adalah jalan Allah yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang pendek. Beliau menunjuk kepada jalan yang pendek yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Nah, batasorok itu maksudnya diri yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan udru ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah umat manusia ke jalan rohmu. Nah, ini ciri yang pertama, mustaqim. Menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada kelompok-kelompok tertentu, juga bukan kepada partai-partai tertentu, juga bukan kepada tokoh-tokoh tertentu, juga bukan kepada hawa nafsu dunia dan semisalnya yang ada di bina azah yang membuat ciri yang pertama. Nah, jadi kalau ada yang mengaku dakwah ilal siratil mustaqim, dakwah alal haq, dakwah ilallahi azza wa jal, tapi ternyata menyeru kepada golongan tertentu. Ya. Menyeru kepada mazhab tertentu. Selain mazhab ini batil. Gitu ya. Pakai hadis palsu. Ini jadi nazani Allah wa iyyakum. Masya Allah. Ini namanya terjadi di kalangan ashabul madahib yang fanatik dengan mazhab-mazhab yang ada. ada yang kencang dengan mazhabnya Abu Hanifah, buat hadis palsu, ya, menuduh mazhab Syafi'iyah dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, membuat hadis palsu, katanya dia, ya, saya puluh di umati akan muncul pada umatku, hadis palsunya berbunyi demikian, saya puluh di umati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris adharu min Iblis. Nah, akan muncul nanti di kalangan umatku seorang laki-laki yang namanya Muhammad bin Idris, yaitu Asy-Syafi'i. Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdillah. Adharu min Iblis, lebih berbahaya dari Iblis. Masya Allah. Ya, sampai kuat hadis palsu untuk menguatkan mazhabnya. Wa Abu Hanifah siraju ummati. Sementara Abu Hanifah ialah pelita umatku, pelita umatku. Bunyi hadir lemah, hadir power sudah tidak di sini asalnya. Lalu wahyaku. Ya, yang demikian, ya, hilang darinya ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ayyakuna sahlan. Yang kedua, mudah dilalui. Mudah dijalankan. Tidak memberatkan umatnya yang kami berdina razani Allah wa ilakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalilnya, surat Al-Hajj ayat 78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membuat syariat yang memberatkan dari syariat agama Islam untuk kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, syariat Islam, Masya Allah, syariat yang indah, mudah, penuh dengan keringanan. Sehingga termasuk ciri-ciri bukan siratal mustaqim ketika ada, ya, ritual-ritual tertentu, ketentuan-ketentuan tertentu, atau ketetapan-ketetapan tertentu ini berjina azami Allah wa iyakum yang menyulitkan. Harus puasa mutih 40 hari misalnya. Sulit atau mudah? Sulit ini berjina azami Allah wa iyakum. Ya, nah, puasa yang syar'i cuma menahan diri dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dari makan dan minum serta menatani istri. Tapi ya sudah punya istri, kalau sudah tenggelam mataharinya ala wajib semuanya, kan gitu ya. Nah, tahu-tahu ada yang mengharuskan pakai apa namanya putih, ya, air putih gitu ya, nasi putih, ya, keluar keren baik. Itu bilang darinya ciri yang kedua, ya kan, ibu jina azami Allah wa iya. Nah, atau menetapkan zikir-zikir yang Masya Allah jumlahnya luar biasa. Ini baca zikir ini 1001 kali. Masya Allah. Ditetapkan bilangnya 1001 kali pada subuh. Nah, kalau pas kerjanya 4 hari telah dikandung di jina azami Allah wa iya tu. Nah, 1001 kali dibaca. Nah, tak ngebut-ngebutnya ya kan, jadi nazar ya Allah wa iyakum teler dikerjakan. Akhirnya lelah. Ayo. Satunya lagi menetapkan sholat 100 rakaat. Masya Allah. Itu ya. Jadi tinggal dihitung saja. Ya. Sholat yang hilang itu berapa menit kira-kira? Itu memberatkan ya kan, jadi nazar ya Allah wa iyyakum. Islam mudah, ya, sangat-sangat mudah ya kana bidina azani Allah wa iyyakum. Yang mau menelusuri Islam ya kana bidina azani Allah wa iyyakum dengan keterangan Al-Qur'anul Karim, ditafsirkan dengan penafsiran yang benar, dibantu dengan keterangan sunnah as-sahihah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berbicara dengan pemahaman salaful ummah di luar tempat kita lari majmain, dia akan menjumpai sekian banyak kemudahan-kemudahan dalam syariat. Ya. yang akan meyakini bahwasanya agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW betul-betul datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, tidak ada yang sulit di sini kerana azan yang lagu wajib solat misalnya. Untuk umat ini hanya diwajibkan 5 kali saja dalam sehari yang wajib. Hanya 5 kali. Itu pun dikerjakan misalnya azan ya Allah wa iyyakum dengan waktu yang memiliki jeda antara satu sholat dengan sholat yang lain. Jangan langsung maraton begitu. Ya kalau maraton masya Allah terasa koyoknya. Nah sudah demikian, ya singkat waktunya. Tak khusyuk-khusyuknya orang sholat nggak lebih dari 1/2 jam. Janganlah. Ya kan? Kecuali kalau dia tidur dalam sholatnya. Silakan dibuktikan di sana berdina azan yang baru wa iya subuh yang isinya 2 rakaat. Walaupun imamnya bacaannya panjang. Ya. Rakaat yang pertama 50 ayat. Ya. Anggaplah baca surat Al-Baqarah. 50 ayat pertama dia baca. Baik. Rakaat yang kedua juga demikian, tidak lebih dari 45 menit. Ya, nah kurang daripada itu yang dibina dan yang Allah memberi aku. Insya Allah tidak menyita aktivitas kita. Zuhur juga demikian. Asar disunahkan lebih pendek. Maghrib terkadang panjang, terkadang pendek. Isya disunahkan pendek yang dibina dan yang Allah memberi aku. Masya Allah, mudah. Ya, mudah kan itu jadi nasihatnya Allah waliyaku. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak memberikan keringanan, diberi 50 kali sholat, ya, tidak ada aktivitas yang kita kerjakan juga sholat toh. Ya, sholat pertama, baru ambil minum teguk sekali teguhan, akhir lagi sholat yang kedua sampai 50. Ya, nah, tidurnya belum pulang, datang lagi waktu sholat yang pertama, mulangi lagi sampai 50 kali. Ini yang dibina azan yang Allah SWT. Nah, ternyata cuma 5 saja. Ya, itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dalam pelaksanaannya, dipenuhi dengan kemudahan. Nah, ketika tadi misalkan contoh-contoh sholat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, subuh, panjang. Ya, tidak mampu, Ustaz, hafalannya minim. Ya. Allah mengatakan faqra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Nah, yang bacaan hafalannya ya dibaca apa yang dihafalkan. Tentunya ditambah kualitasnya ya. Tambah hafalannya ya ini bidin azan ya Allah wa iya. Dalam salat berjamaah misalnya, sang imam dituntut dalam syariat dengan bidin azan ya Allah wa iya pun memperhatikan kondisi makmum. Dilihat jamaahnya, ternyata ada anak-anak di situ, ada orang-orang yang tua, ada orang-orang yang memiliki hajat, memiliki apa namanya kebutuhan yang mendesak dan semisalnya, entah itu pekerjaan atau yang semisalnya, ya kan ibadina al-zani Allah wa iyyakum, dia disunahkan bagi sang imam untuk memperingan sholatnya. Masya Allah. Untuk memperingan sholatnya, ya kan ibadina al-zani Allah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala yang salat isya dengan bacaan yang sangat panjang. Ya, dengan bacaan yang sangat panjang ini bidina azan ya Allah wa iya begitu kurang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu ketika imam. Bahkan ketika sang imam di tengah-tengah salatnya misalnya ketika dilihat kondisi makmum masyaallah ini kuat untuk menjalankan sunnah sholat subuh panjang. Di tengah-tengah sholatnya ketika dia mendengar ada tangisan anak kecil, diperintahkan untuk memberikan sholatnya. Yang tadinya niatnya panjang, langsung diberikan. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam juga pernah melakukan hal yang sama. Yang gak mampu dengan berdiri, duduk. Ya, gak bisa duduk, berbaring. Ya, terlentang. Gak bisa dengan isyarat. Gak bisa dengan isyarat. Ya kan? Nah, ini orang. Enggak bisa dengan isyarat, berarti kan bersolat kan? Jadi, mudah kan ini dengan azan yang Allah wa'iyaku. Ibadah yang lain, puasa misalnya, sudah demikian. Hanya diminta satu bulan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 bulan yang lainnya, tafadhal masykura, menikmati makanan, minuman yang kita senangi. Dari 12 bulan, 1 tahun, cuma diminta satu bulan saja. Itu pun dikerjakan rame-rame, dan sendirian. Katakanlah, ya kan, rame-rame semua kaum muslimin di seluruh belahan dunia melaksanakan ibadah yang sama. Itu apa namanya motivator sendiri. Ya, masya Allah banyak orang kok. Ayo, jadi semangat. Katakanlah, ayo sudah ikhwan ini nazar ya Allah waliyakum. Yang menjumpai kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan misalnya yang sakit ada uzur boleh untuk berbuka di qadha. Dan seterusnya ikan ibadina azani Allah wa'iyakum. Nah, begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Penuh dengan kemudahan. Ayolah, yang ingin berusaha, bersodakoh, tak punya uang, ada jalan lain. Yang dinilai dalam Islam termasuk bentuk sodakoh ikan ibadina azani Allah wa'iyakum. Nah, apa? Ayolah, sangat-sangat mudah. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga. Ayakuna maslukan. Jalan tersebut telah dilalui. Artinya, memiliki terdahulu. Contoh, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bukan jalan yang baru. Jadi siratal mustaqim misalnya kajina azani Allah wa iyyakum itu melihat merujuk kepada jalan yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada istilah sahabat alam. Ya, buat jalan baru. Ya. Tidak ada prinsip banyak jalan menuju Roma. Gitu ya. Ayo. Agar ikhwan azani Allah wa iyyakum. Kalau urusan dunia mungkin bisa kita pakai prinsip tadi banyak jalan menuju Roma. Ayo, yang mau pakai jalan darat silakan, jalan laut silakan, jalan udara silakan, bawah tanah juga silakan. Urusan dunia. Tapi dalam urusan agama ikhwan ikhwan azani Allah wa iyyakum maslukan. Harus ada contoh yang mendahului. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, termasuk bentuk ya apa namanya termasuk ciri-ciri bukan termasuk siratal mustaqim ciri-ciri penyimpangan secara tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dibenarkan hanya semata-mata berlandaskan ya bersandaran dengan niatannya baik ini kan baik. Ini kan bukan perkara yang jelek. Ya. Kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan termasuk syarat atau syarat. Dalilnya ikhani bedina dan Allah wa iyyaku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami maka amalan tersebut tertolak. Nah, jelas, tegas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100. Tentang fadilah sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ila akhir ayat. Dan as-sabiquna al-awwalun, para pendahulu yang masuk ke dalam Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Ya, berarti ada yang mendahului. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka, siapa? Muhajirin dan ansar, para sahabat yang mendahului generasi sesudahnya memeluk Islam. بِإِحْسَانٍ, mengikuti jalan mereka dengan baik. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jaminan dari Allah diberikan bagi yang mau meniti jalannya para sahabat. Ridwan dan kita lah alaihi ajma'in. Nah, ini jelas. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berpesan. Ya, berpesan berwasiat kepada murid-murid beliau, sekaligus berwasiat berpesan kepada segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa iyyaka, hati-hatilah engkau, kata beliau rahimahullahu ta'ala, an amrin laisa laka fihi salafun, hati-hatilah engkau dari sebuah perkara yang mana engkau tidak memiliki salaf padanya. Ya, hati-hati dari sebuah perkara, sebuah tindakan, sebuah keyakinan, sebuah amalan, sebuah ideologi dan semisalnya yang tidak ada salaf yang mendahuluimu dalam bab tersebut. Nah, karena itu termasuk ciri-ciri penyimpangan yang ini kecil dan alasan yang Allah wahiyaku. Kemudian ciri yang keempat. Nah, ini insya Allah kami akan pasti kecepatan. Coba lihat. Yang keempat dikaji begini, azani Allah wa iyyakum ayyakuna wasi'an. Ya, jalan tersebut luas. Artinya kafah, menyeluruh. Ya, baik amat menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan. Juga menyeluruh, berlaku untuk semua pemeluknya dimanapun mereka berada. Nah, sehingga bukan termasuk ciri surat al-mustaqim kalau syariat tajil khusus bagi paksa tertentu, yang lain tidak berlaku. Nah, itu ya. Aywa, katanya Islam miliknya orang Arab. Oh, itu ajarannya orang Arab. Oh, itu khusus untuk orang Arab. Kalau kita yang ajar non-Arab, ya, yang hidungnya nggak mancung ya, mancung ke dalam seperti ini, nggak ya, berlaku yang seperti itu. Ini termasuk kekeliruan yang terjadi dalam zaman Allah Ulul Iyakum. Jadi yang terjadi dalam zaman Allah Ulul Iyakum, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, panggilannya umum. Yang dikatakan manusia masuk dalam ayat ini, entah dia orang Arab atau non Arab, yang hidungnya mancung ke depan atau yang ke belakang gitu ya. Nah, ke dalam. Semuanya masuk. Berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, masuk yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, wanita, laki-laki, semuanya masuk. Apa isinya? Inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian semua. Sehingga risalah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi wasallam yang diyakini sebagai siratal mustaqim berlaku untuk semua pihak. ya, berlaku untuk semua pihak yang diberi nazar ya Allah wa iyyakum. Sehingga termasuk bentuk-bentuk penyimpangan, ciri-ciri kesesatan ketika ada ajaran-ajaran tertentu yang dikhususkan pada golongan-golongan tertentu. Nah, oh ini syariatnya orang biasa seperti ini. Ya, masih berlaku hukum halal, hukum haram. Nah, naik satu tingkat di atasnya, ya, masih berlaku hal-hal yang wajib. Menjalankan kewajiban. Nah, yang apa namanya, yang lainnya tidak. Kemudian ada lagi di peringkat berikutnya, boleh meninggalkan kewajiban, boleh melanggar larangan, masya Allah. Gitu ya. Nah, alasannya syariatnya berbeda. Ya, zahirnya lain dengan batinnya, masya Allah. Gitu ya. Baik. Sekalipun secara bolirnya itu bentuk kebencian, kebajiran, katanya, oh ini tidak sebagaimana yang kamu lihat. Loh, kok bisa demikian? Soalnya kita lain tingkatan. Gitu ya. Nah, baik. Gitu ya. Ayolah. Masya Allah. Ada sesuatu yang unik tadi gak bisa disampaikan soalnya ternyata. Saya kata ikan di bikin azan yang Allah tuh, buah iya ku. Bapak? Nah. Kemudian ciri yang kelima, yang terakhir, ayyakuna mausulan. Jalan tersebut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukan jalan buntu. Ya, bukan jalan buntu. Jalannya betul-betul mengantarkan seseorang kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menghantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak salah alamat. Itu jadinya. Nah, terus seperti apa yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dengan ittiba sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dalilnya izan ibn a'zani Allah wa iya'kum, hadith yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, juga datang dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku pasti masuk ke dalam surga. Masya Allah, keutamaan bagi umat Islam yang memiliki keislaman, yang memiliki keimanan, dijamin masuk surga. Mungkin dia masuk pada kloter yang pertama, bila dihisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa adab, langsung masuk. Atau masuk pada kloter yang kedua, izani bidina azani Allah wa iyakum, ya, kita masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan yang lebih mendominasi, atau kloter yang lebih rendah daripada itu harus melalui neraka terlebih dahulu. Ya, ex-jahannam. Ya, jadi pernah mendekam dalam neraka, tapi kalau dia masih memiliki keimanan, keislaman dalam hatinya, suatu saat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Masya Allah. Ini janji dari Rasul. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Masya Allah. Ada yang enggan masuk surga. Qalu, para sahabat heran. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan masuk ke dalam surga? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Bahwa surga jambaan semua kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir sekalipun juga mendapatkan surga, saking pedenya setiap yang mati, kata mereka, ya, langsung diharapkan ke surga. Jadi begini azan yang Allah, wahai ya, meninggal bapak kami, ya, atau kakek kami, buyut kami yang kesekian, ya, tenang di surga bersama dengan bapak, bapak ibu. Nah, Hakala ikan dirijina adzani Allah waliyakum. Orang kafir pun ya mengklaim surga untuk mereka. Karena memang jabatan semua umat manusia. Tahu-tahu di sini kata Rasul semua umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggak. Para sahabat heran, siapa yang enggak masuk ke dalam surga? Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang mentaatiku masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Ini nas dari Rasul alaihi salatu wasallam. Jalan yang lurus shiratal mustaqim mengantarkan kepada surga dalam bentuk ittiba' Rasul alaihi salatu wasallam. Nas dari Rasul, janji dari Rasul. Dalam keadaan Rasul alaihi salatu wasallam disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul alaihi salatu wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, tapi berbicara melalui wahyu yang diberikan kepada. Kalau yang menjamin masuk surga adalah saya, ya, patut diragukan kebenarannya ya kan ibadina azami Allah wa iyyakum. Buang saya enggak punya jaminan masuk ke dalam surga. Kok bisa-bisanya menjamin sesuatu atau seseorang masuk ke dalam surga, kan gitu ya. Nah, tapi yang menyatakan jaminan masuk ke dalam surga di sini Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga syarat mustaqim betul-betul mausul. Ya, sampai menyampaikan seseorang kepada surga dalam bentuk ittiba' sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man 'athani faqad aba. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mengindahkan bimbinganku, melanggar larangan-laranganku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqad aba, maka sungguh dia telah enggan masuk ke dalam surga. Masyaallah. Nah, hakala ikan ibadina azami Allah wa iyyakum. Ini lima ciri, lima kriteria yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala untuk siratal mustaqim. Harus ada, harus lengkap lima-limanya yang dikejina azami Allah wa iyyakum. Sehingga yang mengklaim dirinya di atas al-haq, ya, kita bisa mengukur kebenaran pernyataannya tadi dikejina azami Allah wa iyyakum dengan lima ciri yang disebutkan di atas. Ya, yang merasa dirinya di atas kebenaran saat ini dikejina azami Allah wa iyyakum juga bisa dilihat sejauh mana kebenaran dugaan untuk dirinya ya kan ibadina azani Allah wa iyyakum dengan lima ciri di atas. Nah, apakah sudah ada ciri mustaqiman pada diri kita ya karena Allah subhanahu wa ta'ala atau masih ada tendensi-tendensi yang lain ya, dan seterusnya ya kan ibadina azani Allah wa iyyakum dari ciri-ciri yang dibawakan di atas ala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, ini ayat yang ke-6 dari Suratul Fatihah. Masya Allah. Nah, satu pertemuan, satu ayat. Menunjukkan betul-betul luar kita dengan Suratul Fatihah di sana bidina azami Allah wa iya. Nah, sudah berbulan-bulan ya. Beberapa bulan tarif belum lulus dari Suratul Fatihah. Nah, benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya Suratul Fatihah itu umur Quran, induknya Al-Qur'anul Karim yang dibina azami Allah wa iyyakum. Saking luasnya kandungan dari Suratul Fatihah. Padahal yang kita sampaikan, yang kita bawakan ya, itu tafsir sangat-sangat ringkas. Super ringkas. Nah, agar ikan dibina azami Allah wa iyyakum. Masya Allah. Menurut ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-7, dikatakan apa namanya? Oh, waktu setempat sudah menunjukkan pukul jam 9:30. Ya, nah, khawatir nanti kalau ditambah yang masuk tadi ketindih lenyap hilang, tidak ada faedah yang didapat dengan izin azan yang wabarakatuh. Maka kita cukupkan kami di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan dalam pertemuan kali ini bisa bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa rahmatullahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.